محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-50 tentang adamu al-munafati bainal imani bil qadar wat tadawi. Tidak adanya pertentangan antara iman kepada takdir dengan upaya pengobatan. Berkata al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa an Abi Khuzamah an abihi radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah أَرَأَيْتَ رُقَى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاتًا نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ رواه أحمد والترمذي وحسنه. Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya, beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita ruqan nastarqiha, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah-ruqyah yang kami melakukan ruqyah dengannya, dan obat yang dengannya kami berobat, serta tameng yang kami berlindung dengannya. Apakah dia menolak takdir Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia termasuk dari takdir Allah. Diriwayatkan Imam Ahmad At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, ini adalah hadis yang agung. Padanya terdapat penjelasan dan keterangan bahwa tidak ada pertentangan antara keimanan dengan al-qada wal qadar dengan upaya mencari sebab yang bermanfaat. Dengan upaya mencari sebab yang bermanfaat. Sehingga tidak dikatakan bahwa kami beriman kepada al-qada wal-qadar. Kami beriman kepada takdir tanpa membutuhkan untuk mencari sebab, tidak perlu usaha. Kepengen dapat rezeki, tidak usah cari rezeki. Kepengen sembuh, tidak usah berobat. Pengen anak, tidak usah menikah. Naam. Kami beriman kepada al-qadha wal-qadar tanpa membutuhkan usaha untuk melakukan sebab. Maka yang demikian ini pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Sebagaimana tidak pula dikatakan bahwa kami mencari dan melakukan sebab, usaha cukup, dan tidak ada kebutuhan kami untuk beriman kepada al-qadha wal-qadar. Maka ini juga salah. Karena barakallahu fikum, semata-mata bersandar kepada takdir adalah kesesatan. Sebagaimana semata-mata pula bersandar kepada sebab, kepada usaha yang kita tempuh dan kita jalani, ini juga kesesatan. Ini juga adalah kesesatan. Sehingga yang benar adalah menggabungkan antara beriman kepada al-qadha wal-qadar dengan usaha mencari sebab yang bermanfaat. Karena dua perkara ini barakallahu fikum, atau ittikhadul asbab an-nafi'ah, mencari sebab yang bermanfaat, berusaha, itu sesuatu yang tidak bertentangan dan tidak bertolak belakang dengan al-qadha wal-qadar. Bahkan barakallahu fikum, sebagaimana tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya tentang perkara-perkara tadi, justru jawaban Nabi adalah hiya min qadarillah. Usaha yang kita jalani, sebab-sebab yang kita tempuh, hakikatnya itu bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya senantiasa mengaitkan antara sebab dengan musabab. Tayyib. Disebutkan di dalam hadis ini, rukun nastarqiha. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasul tentang ruqyah yang kami melakukan ruqyah dengannya? Ruqa, kalimat ruqa ini bentuk jamak dari ruqyah. Bentuk mufradnya, tunggalnya adalah ruqyah. Jamaknya ruqa. Ar-ruqa atau ar-ruqyah adalah at-ta'widzah allati yata'awwadu biha al-maridu. Naam. Perlindungan yang dengannya orang yang sakit berlindung, minta permohonan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ruqyah-ruqyah, jika ia bersumber dari kitabullah Al-Quran dan berasal dari doa-doa yang disyariatkan, maka dia adalah ruqyah syar'iyah sahihah. Dia adalah ruqyah yang disyariatkan dan benar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri meruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah. Sebagaimana pula beliau alaihi salatu wassalam pun diruqyah. Beliau pernah diruqyah oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, na'am, dengan al-mu'awwidzat, diruqyah dengan surah al-falak dan surah an-nas. Maka ini benar, ruqyah yang bersumber berdasar dari kitabullah dan doa-doa yang disyariatkan, dari sisi perbuatan itu sendiri, perbuatan meruqyah dan apa yang terkandung di dalamnya dari ma'ani, ini adalah perkara yang benar. Dan ini barakallahu fikum termasuk dalam kategori ittikhadul asbab, mencari sebab menjalani usaha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Allah menjadikan Al-Quran sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Naam, dari berbagai macam syukuk, keragu-raguan, dari berbagai macam syubuhat, kerancuan-kerancuan berfikir, obatnya terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran barakallahu fikum adalah syifa'un lil ajsam walil qulub. Dia adalah obat bagi badan-badan manusia. Naam, sebagaimana pula dia adalah obat bagi hati-hati kita. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Dan obat yang terkandung di dalam Al-Quran mencakup dua jenis tadi. Syifa lil ajsam walil qulub. Mencakup jasad, badan, dan itu nyata adanya. Dan juga bagi hati. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, pada sebuah syariah, beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka melakukan perjalanan, lalu mereka minta dijamu di sebuah daerah, di sebuah kampung, di sebuah kabilah, tapi mereka enggan untuk menjamunya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepala kabilah kaum tersebut tersengat oleh binatang berbisa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Maka mereka barakallahu fikum berpikir, barangkali orang-orang yang lewat tadi bisa memberikan kesembuhan kepadanya. Maka dibacakanlah ruqyah dengan surah Al-Fatihah. Maka yang tadi, yang diibaratkan dia seperti orang yang terikat, terlilit oleh tali, lepas begitu setelah dibacakan Al-Quranul Karim dari suratul Fatihah. Dan ini keajaiban yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan maha benar Allah subhanahu wa ta'ala ketika ia menyatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmah. Sebagaimana pula barakallahu fikum, dia adalah obat bagi penyakit-penyakit hati. Naam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula pada ayat yang lain dalam surah Fussilat ayat yang ke-44 berfirman, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءٌ. Katakanlah, Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan sebagai obat. Sehingga Asy-Syaikh menyatakan, فَهُوَ يَشْفِي مِنَ الْأَمْرَضِ وَالْأَسْقَامِ وَيَشْفِي مِنَ الشُّبُهَاتِ وَالشُّكُوكِ وَالْوَسَاوِسِ allati takunu fil qulub. Dia menyembuhkan sakit, naam, pada badan, dan dia juga menyembuhkan berbagai macam syubhat, keragu-raguan, dan was-was yang ada di dalam hati. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh menegaskan, apabila ruqyah itu bersumber dari Al-Quranul Karim dan dari doa-doa yang disyariatkan, fa'innahu la ba'sa biha, maka tidak mengapa untuk dilakukan proses ruqyah. Tapi jika berasal dari perkara-perkara syirik atau dengan jalan isti'anah kepada jin dan syayatin, minta bantuan kepada jin dan para syayatin, atau bi alfadhin majhulah, dengan lafaz-lafaz yang majhul, yang tidak jelas. Naam. Mulutnya komat kamit membaca mantra, apa yang dibaca, isinya apa, enggak karu-karuan. Naam. Wa bi hurufin muqatta'ah, atau dengan huruf-huruf yang terpotong-potong. Di sini ada tulisan ruqyah. Naam. Membacanya aja harus dibolak-balik kesana kemari, baca lanjutannya diputar lagi sampai pusing yang baca. Nah, dengan model huruf-huruf yang gak jelas, atau terkadang ada sebagian orang yang dia meruqyah dengan ayat Al-Quran, dengan ayat Al-Quran semisal surah Al-Ikhlas, tapi ayatnya dibalik dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Dan ada orang-orang yang menerapkan seperti itu. Maka ini semua barakallahu fikum, Syekh menyatakan fahiya ruqyatun syirkiyah syaitaniyah. Ini adalah ruqyah syirkiyah syaitaniyah, fala yajuzul amalu biha, tidak boleh untuk diamalkan. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada para sahabat, a'ridu alayya ruqakum, tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan, tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Naam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka untuk menunjukkan mana model dan bentuk ruqyah-ruqyah kalian? Karena memang barakallahu fikum kanu fil jahiliyati ya'maluna ruqyah asyirkiyah, karena mereka di masa jahiliyah menggunakan ruqyah-ruqyah syirkiyah, menggunakan ruqyah-ruqyah syirik. Tetapi di dalam Islam, maka sungguh syariat ini telah mendatangkan ruqyah-ruqyah asyariyah al-masyru'ah. Kemudian barakallahu fikum, apa yang terkandung di dalam hadis wadawa'an natadawa bihi, dan obat yang kami berobat dengannya. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasul tentang obat-obatan yang kami berobat dengannya? Yang dimaksud di sini adalah barakallahu fikum al-adwiyah al-hissiyah allati yatadawa biha an-nasu fi al-mustashfayat wa al-mustawsafat. Naam. Yaitu barakallahu fikum obat-obat yang biasa manusia berobat dengannya di rumah sakit, di klinik, naam, di apotik dan semisalnya. Obat-obat tersebut, atau dengan at-tibbun nabawi, dengan at-tib an-nabawi, atau ada istilah lain dari sisi pengobatan dengan istilah sebab syar'i dan sebab qadari. Sebab syar'i adalah bentuk pengobatan yang perkara-perkara tersebut telah tersebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salat wassalam berobat dengan madu, habbatus sauda, al-hijama, dengan barakallahu fikum minyak zaitun, kurma ajwa, dan apa saja disebutkan dari nas-nas syar'i. Atau istid, atau yang lain, bentuk yang kedua adalah sebab qadari kauni hissi. Naam. Yaitu berdasarkan tajrubah, berdasarkan pengalaman, obat-obat kimia, naam, atau obat-obat naam yang semakna dengan itu, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini la ba'sa biha, tidak mengapa untuk dilakukan pengobatan dengannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu penyakit pun. Ini barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam bentuk nakirah, da'an, fi siyaqin nafi, dalam konteks penafian sebelumnya, ma anzalallahu da'an. Kalau nakirah fi siyaqin nafi, tufidul umum, cakupannya umum, penyakit apapun. Tidak ada satupun penyakit yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kecuali Allah pun menurunkan obatnya. Tapi kok masih banyak yang tidak tersingkap, yang tidak kita ketahui? Naam. Memang banyak yang sudah tersingkap rahasia-rahasia di balik pengobatan. Misalnya, kalau diare makan buah pelum atau buah apalagi yang semisal dengan itu. Naam, apalagi Abu Badar selain buah pelum? Hah? Naam, Abu Badar lupa. Fa barakallahu fikum. Tapi masih begitu banyak yang tidak tersingkap. Sekian banyak jenis-jenis penyakit yang ganas, tapi juga belum tersingkap rahasia di balik itu dari pengobatannya. Naam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tambahan riwayat, alimahu man alima. Naam, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila. Tahu obatnya orang yang tahu, yang tidak tahu yang enggak tahu. Naam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan fi hadhihi al-makhluqat, di makhluknya ini, di alam semesta ini, wa hadhihi an-nabatat, dan tumbuh-tumbuhan yang ada, naam, daun jambu biji misalnya untuk pengobatan diare, atau minum nyu diatap diare jadi mampet, diapet, ini hissi barakallahu fikum. Semua tumbuh-tumbuhan tadi sudah Allah jadikan padanya berbagai macam bentuk pengobatan. Yastakhrijuha al-atibba wa ahlul khibrah, yang bisa disingkap oleh para dokter dan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang-bidang tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat dengannya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak mengapa untuk berobat, naam, dengan obat-obatan yang sifatnya mubah. Dengan obat-obatan yang sifatnya mubah. Tapi tidak boleh, meskipun dia menyatakan ini obat benar-benar sembuh, tapi haram. La yajuz. Ma yajuzut tadawi biha. Tidak boleh untuk berobat dengan sesuatu yang haram. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, atau ana lupa pakai ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, tadawaw wa la tadawaw bi haram, berobatlah kalian dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Walakin nasail, akan tetapi kata Syekh, si penanya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruqyah, tentang obat-obatan, tentang tameng yang dengannya dia berlindung ketika berperang misalnya. Naam, yang mereka berlindung dari sesuatu yang tidak mereka senangi. Hal hiya taruddu al-qada wal qadar, apakah ini bisa menolak dan bertentangan dengan al-qada wal qadar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahkan dia itu termasuk bagian dari al-qada wal qadar. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena dia makhluk Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qaddarah, Allah telah mentakdirkannya. Naam. Sehingga seorang yang berupaya berobat, mencari tameng perlindungan, jangan disangka barakallahu fikum, seorang yang tidak mau menempuh sebab dan usaha kemudian menyatakan saya bersandar kepada al-qada wal qadar, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yakin sudah kering catatan takdir. Kalau saya celaka pasti celaka, kalau tidak tidak mungkin. Sehingga saya tidak mau melakukan usaha, tidak usah pakai tameng-tamengan. Ya barakallahu fik, engkau kira Rasulullah alaihi salatu wassalam itu kedudukannya seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling berada pada puncak rasa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau dalam peperangan masih menggunakan baju besi, bahkan double kadang. Bahkan terkadang double. Nah, sudah pakai baju besi, masih pakai tameng, masih pakai barakallahu fikum senjata pula, pakai pedang, pakai tombak. Inilah manhaj yang sahih dan aqidatus salimah terkait dengan upaya mencari sebab disertai dengan rasa tawakal, bersandar diri pasrah kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin wal muslima rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya masuk hadis yang ke-51. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Mu'min yang kuat lebih baik daripada mu'min yang lemah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mu'min yang lemah. وفي كل خير, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. احرص على ما ينفعك, bersemangatlah melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jizanna, jangan merasa lemah. Fa'in asabaka syai'un, jika menimpamu sesuatu. Fala taqul, jangan engkau katakan. Lau anni fa'altu kaza, seandainya aku berbuat begini. Kana kaza wa kaza, maka akan begini dan begini. Walakin qul, tetapi katakanlah, qaddarallahu wa masya'a fa'ala, Allah telah mentakdirkan apa yang ia kehendaki, pasti ia perbuat dan pasti akan terjadi. Fa inna law, karena sesungguhnya ucapan law, seandainya, taftahu amalas syaitan, akan membuka amalan syaitan. Rawahu Muslim, diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, Di dalam hadis yang sahih ini terdapat penjelasan bahwa tidak bertentangan antara upaya melakukan sebab dengan iman kepada al-qada wal qadar. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, yaitu mukmin yang kuat pada imannya. Mukmin yang kuat pada badannya. Mukmin yang kuat pada akal fikirannya. Kalau berkumpul antara kekuatan iman dengan kekuatan badan, maka itu lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah pada akalnya, pada fikirannya dan imannya. Meskipun sebagian ulama ketika mereka mensyarah hadis ini, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minul dha'if, seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan dalam syarah Riyadhus Salihin, bahwa yang dimaksud dengan kuat di sini adalah kembali kepada sifat yang terdapat di dalam hadis ini, yaitu kembali kepada iman. Mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah imannya. Kenapa tidak disebutkan tentang kekuatan badaniyah, kekuatan jasadiyah, kekuatan badan? Karena kekuatan badan pada zatnya tidak terpuji dan tidak tercela. Tergantung kepada mana kekuatan badan itu diarahkan. Dia memiliki kekuatan fisik, kekuatan badan. Tapi dipergunakan kekuatan badannya, barakallahu fikum, untuk maksiat, untuk kezaliman, untuk menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, fahiyya mazmumah, maka dia tercela. Tapi ketika kekuatan badan itu dipergunakan, diarahkan untuk perkara yang syar'i, jihad fi sabilillah, membantu orang yang membutuhkan tenaganya, dan seterusnya, fahiyya mahmudah, maka dia terpuji. Meskipun barakallahu fikum, tidak bisa kita ingkari bahwa kekuatan badan disertai, tentunya ini ketentuan mutlak, disertai dengan kekuatan iman, itu akan lebih baik dibandingkan imannya kuat tapi badannya lemah. Badannya lemah, tidak sanggup berbuat apa-apa. Na'am barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa fi kullin khairun, tapi pada masing-masingnya ada kebaikan. Antara mukmin yang kuat imannya dengan mukmin yang lemah imannya, dua sisi dan dua jenis tipe orang ini masing-masing punya kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kalimat itu agar jangan sampai kemudian terbetik dalam benak fikiran kita bahwa mukmin yang lemah imannya tidak punya kebaikan. Lah, itu pemahaman salah. Mukmin biarpun dia lemah imannya, tapi dia jauh lebih baik dibandingkan seorang hamba yang kafir dan tidak beriman kepada Allah Jalla Subhanahu. Tapi kalau ada seorang mukmin yang imannya kuat, na'am, maka ini aula wa afdal, lebih baik dan lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai dibandingkan mukmin yang lemah imannya. Maka di sini barakallahu fikum, an-nabi alaihi salatu wassalam ketika menyampaikan kabar ini bahwa mukmin yang kuat imannya lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah, ini bukan sekedar berita semata, tetapi di sana mengandung pesan yang besar. Mengandung pesan yang besar. yaitu agar setiap orang jika dia ingin menjadi hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya, maka hendaklah ia menempuh berbagai macam sebab, menjalani berbagai macam usaha untuk menguatkan dan menambahkan imannya, serta menghindarkan diri dari berbagai macam perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kelemahan iman pada diri si hamba tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa pesan penting dan berharga. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagimu. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayangnya kepada umatnya. Selalu memberikan dorongan, motivasi, hasungan agar tidak ada seorang pun di antara kita yang bermalas-malasan untuk mengejar kemanfaatan. Dan manfaat yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah manafi' ad-diniyah wa tashmul al-manafi' ad-dunyawiyah. Manfaat dari sisi agama, dari sisi ukhrawi, akhirat, dan juga mencakup manafi' ad-dunyawiyah, kemanfaatan dunia. Jangan bermalas-malasan untuk mendapatkan peluang dan mengambil kesempatan untuk meraih manfaat duniawi. Jangan bermalas-malasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan dan motivasi atasnya. Lebih-lebih lagi urusan akhirat. Namun barakallahu fikum, ketika kita menyatakan bahwa kemanfaatan yang dianjurkan dan didorong Nabi untuk kita mengejarnya mencakup dua jenis, diniyah dan dunyawiyah, di sana ada kaidah. Di sana ada kaidah. Yakni ketika berkumpul, berjumpa, bertemu dua kemanfaatan, satu manfaat dunia, yang satu manfaat agama, ukhrawi, maka tentu yang lebih diutamakan dan didahulukan adalah kemanfaatan ukhrawi. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini juga mengandung makna bahwa alla yattakil al-insanu 'ala al-qada'i wal qadar, tidak kemudian bersandar kepada qada dan qadar tanpa mau berusaha. Nabimu memerintahkanmu untuk berusaha. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Kemudian barakallahu fikum, nasihat yang lain yang Rasulullah ingatkan dalam hadis ini adalah wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Yakni kata Syekh, la ta'tamid ala hirsika wa a'malika, jangan bersandar kepada semangatmu, kepada amalanmu, kepada kekuatan badanmu, kepada kecerdasanmu. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah sisa dari penjelasan hadis ini kita lanjutkan pada kajian berikutnya biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.